berdansa. Kalaulah aku segan, bukan berarti sok santri. Sekedar waspada sebelum noda terjadi. Biar orang katakan ketinggalan zaman. Memanglah bukan gadis cantik yang menawan, tetapi aku bukan gadis yang berkeliaran. Yang berkeliaran.